Mitra Bisnis, guna memenahi berbagai kekacauan serta tumpang pindihnya sistem ketatanegaraan di tanah air pasca dilakukannya amandemen konstitusi, Kwi Kian Gi menyarankan kepada presiden terpilih pada pemilu mendatang untuk memberlakukan kembali UUD45 sebelum diamandemen. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan melalui proses dekrit presiden seperti yang pernah terjadi pada tahun 1959. Selain itu, ada mekanisme lain yang bisa ditempuh, yakni melalui lobi-lobi intensif berbagai kalangan dengan konsekuensi lembaga legislatif yang terbentuk melalui model pemilihan langsung harus ditiadakan, dan sebagai gantinya, presiden terpilih membentuk Kongres Nasional untuk menata ulang sistem serta model demokrasi nasional. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas wacana ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, bukankah berbagai wacana yang Bapak usulkan itu juga sangat beresiko bagi bangsa ini? Memang ada risikonya. Tapi risiko itu dibandingkan dengan bukan risiko lagi kenyataan yang ada dan akan berlangsung, ini sudah merupakan kenyataan kan. Sedang yang saya usulkan masih risiko, bisa gagal, bisa tidak gitu. Nah, kemudian ada satu kemungkinan lagi yang memang banyak orang mengatakan kecil lah, kemungkinannya revolusi. Kalau terjadi revolusi, ya pemimpin revolusinya kan yang akan menguasai secara diktatorial. Nah, dari berbagai bahasan kita, mana yang menurut Bapak memiliki resiko sangat merusak bagi bangsa ini? Ya, revolusi. Revolusi paling berisiko. Dan kalau saya mengatakan revolusi kan tidak bisa direncanakan, tidak ada yang merencanakan. Semua orang terkejut aja gitu. Tahu-tahu ada satu orang yang berhasil menguasai semuanya. Tapi Pak Kwik, apa mungkin revolusi bisa terjadi tanpa ada yang merencanakan? Yang saya artikan revolusi itu spontan rakyat, kerusuhan, sudah chaos betul-betul. Ada yang rampok, ada yang bakar, ada yang ini gitu kan. Lalu dari situ muncul seorang pahlawan. Nah, itu. Tetapi kalau dalam arti perebutan kekuasaan, dalam arti kudeta yang teratur, yang enggak. Yang menjalani risiko ya yang menjalankan kudeta aja, kalau gagal mati dia. Nah, pada tulisan Bapak Platform Presiden 2014, Bapak juga menyarankan agar presiden terpilih menyempurnakan secara berhati-hati konstitusi kita UUD45. Seperti apa, Pak? Iya, betul. Itu founding father sendiri mengatakan demikian. Jadi, pokoknya kita pelajari betul-betul sampai dalam, sampai jiwanya Undang-Undang Dasar 45. Dia memberi akomodasi kepada siapa saja dan sudah disesuaikan dengan karakter bangsa kita. Undang-Undang Dasar itu kan tidak perlu dan tidak bisa bahkan mati gitu. Itu harus ada penyesuaian sesuai dengan perkembangan bangsa. Sesuai dengan peningkatan pengetahuan macam-macam lah faktornya. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Ramadi, Pas FM.